warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله على pembahasan كتاب شرح ثلاثة الأصول وأدلتها yang telah kita lalui kita telah sampai kepada salah satu pembahasan yang ada di akhir dari kitab ini sebagai penutup dari kitab ini, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan At-Tawhud. Kemudian juga telah disebutkan oleh Al-Mu'allif contoh-contoh Tawhud yang merupakan para Tawhud yang paling besar. Yang pertama adalah Iblis, dan kemudian yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan pada dia riba, dan yang ketiga adalah orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya, dan kemudian yang keempat adalah orang yang mengaku memiliki sebagian dari ilmu ghaib, dan yang terakhir yang sedang kita bahas yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Oke, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengenai pembahasan mengenai tawhid atau contoh tawhid yang kelima ini, perlu untuk kita cermati lebih lanjut ayat-ayat, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, terutama juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa menghukumi dan memahami hukum syariat tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insyaAllah akan kita baca pada kesempatan kali ini apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih, yaitu Asy-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang beliau akan menyampaikan bahwasanya ternyata dalil-dalil yang menyebutkan tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Langsung saja kita baca. Qala Asy-Syarih Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Idza fahimta dzalika. Apabila engkau telah memahami hal tersebut, ta'lam anna man lam yahkum bima anzalallah, maka ketahuilah bahwasannya siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله dan dia menginginkan untuk mengambil hukum dari selain Allah dan juga selain Rasulnya. Waradat fihi ayatun binafil imani anhu, telah datang ayat-ayat yang menyebutkan tentang penafian keimanan darinya, penafian keimanan darinya. Ini jenis yang pertama, penafian keimanan. Kemudian wa ayatun bikufrihi wa zulmihi wa fisqihi. Kemudian ada juga ayat-ayat yang kemudian menyebutkan bahwasanya dia adalah atau menetapkan kekufurannya atau kezalimannya ataupun kemudian kefasikannya. Jadi ini jenis ayat yang kedua. Jenis ayat yang pertama yaitu menafikan. Menafikan keimanan dari orang tadi. Adapun jenis yang kedua menetapkan, bukan menafikan, tapi menetapkan kekufurannya atau kezalimannya dan juga kefasikannya. Ini jenis yang kedua. Jadi ada dua jenis. Kemudian beliau akan merincinya satu persatu dari kedua jenis tadi. Qala fa ammal qismul awwal. Adapun jenis yang pertama, fa mithlu qawlihi ta'ala. Maka contohnya adalah firman Allah Ta'ala, Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan sebelum engkau, yaitu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin untuk berhukum kepada tagut, kepada orang-orang yang memutuskan hukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur, mengingkari tagut. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat setelahnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka subuda. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah, datanglah, itu tunduklah kepada apa yang kemudian diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul, kemarilah kepada hukum Allah, kemarilah untuk berhukum kepada Rasul. Wa'aital munafiqina yasudduna 'anka subuda. Maka engkau akan melihat orang-orang munafik akan menghalangi dari engkau dengan sekuat tenaga. Ya. Maka ini sebenarnya mengisahkan tentang orang munafik. Dalam ayat ini atau ayat-ayat yang disebutkan di sini secara garis besarnya menceritakan tentang orang munafik. Pada ayat yang pertama tadi disebutkan pada awal ayat, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka, ya, maksudnya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau, ya, menyangka saja. Ini tentang orang munafikin. Ya. Pada ayat yang kedua jelas-jelas dinyatakan bahwasanya para munafik ketika diajak untuk yaitu berhukum dengan hukum Allah dan yaitu mengambil hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, maka mereka berusaha untuk menghalangi dari Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyimpangkan kepada para tagut. Qala fa kaifa idza asabatu musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradana illa ihsanan wa tawfiqa. Maka bagaimana apabila mereka ditimpa oleh musibah karena apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka, itu berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ditimpa musibah, thumma ja'uka, maka mereka akan datang kepadamu bersumpah demi Allah bahwasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali ihsanan, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang-orang yang berfusunah, yaitu orang-orang yang saling berselisih. Ya. Mereka ingin berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang yang berselisih, tapi dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa tawfiqa, dan menginginkan untuk menyatukan, yaitu menjadikan orang-orang yang berselisih bersatu dan kemudian tidak berselisih lagi, namun dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari hukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka inginkan dengannya, supaya ditetapkan pada orang-orang yang kemudian saling berselisih tersebut adalah hukum, yaitu yang cocok sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang walaupun tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengajukan alasan, maksudnya mereka dengan perbuatan tersebut berhukum dengan selain hukum Allah, ingin berbuat baik kepada orang-orang yang saling berselisih dan ingin menyatukan mereka. Maka ini hujah atau alasan yang batil. Ya. Karena seharusnya segala kebaikan itu dapat diraih dengan mentaati dan mengikuti syariat, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan malah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik, tapi mereka tidak akan mendapati atau kemudian mencapai tujuan tersebut karena caranya adalah cara yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaikal ladzina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhhum وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Mereka itulah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati mereka. Itu berupa kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya mereka sebenarnya adalah orang-orang yang munafik. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, maka berpalinglah dari mereka. وَعِظْهُمْ, dan berikan nasihat yang mendalam kepada mereka. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, dan kemudian katakan kepada mereka secara rahasia perkataan yang baligh, perkataan yang mendalam. Siapa tahu mereka mau rujuk, siapa tahu mereka mau bertaubat dari perbuatan mereka. Di nasihati secara rahasia, فِي أَنْفُسِهِمْ, ya, itu langsung kepada diri mereka tanpa kemudian di ungkapkan di hadapan manusia, namun langsung secara empat mata kepada orang-orang tersebut, tidak di depan orang-orang yang lainnya. Tetap diperintahkan untuk dinasihati orang-orang yang seperti ini. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang munafik sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk kemudian berikan mawaidhah kepada mereka, nasihatnya dengan cara yang baik, nasihatnya dengan tertutup. Qala wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a bi idznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadallaha tawwaban rahima. Kemudian Allah melanjutkan, yaitu artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kalau saja mereka itu ketika menzalimi diri mereka sendiri datang kepada engkau wahai Muhammad, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan juga Rasul meminta ampun bagi mereka, yaitu kepada Allah, lawajadullaha tawwaban rahima, sungguh mereka akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi taubat dan Maha mengasihi. Akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka apabila mereka mau rujuk, mau bertaubat dari perbuatan mereka berhukum dengan selain hukum Allah. Dosa yang sangat besar, ya. Dosa yang merupakan bahkan kekufuran, ya. Itu nanti akan datang perinciannya. Namun pada garis besarnya itu adalah perbuatan kufur. Itu pun apabila mereka mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang terakhir yang disebutkan di sini, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman. Penafian keimanan. Ini jenis yang pertama. Dan yang kita sebutkan apa? Datang ayat yang kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dinafikan keimanan darinya. Nah, ini pada ayat ini, ayat yang terakhir yang disebutkan di sini, ada penafian keimanan. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka tidak, demi Rabbmu, demi Allah, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka yuhakimu, kan, itu berhukum kepadamu, meminta keputusan atas apa yang mereka perselisihkan kepada engkau wahai Rasulullah, bukan kepada yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bima syajara bainahum, pada perkara yang mereka saling berselisih padanya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan benar-benar berserah diri dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surat An-Nisa ayat ke-60 sampai 65. Ini jenis pertama dari ayat yang membahas tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu dinafikan keimanan darinya. Qala al-allama al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fawasafa Allah ta'ala ha'ula'i al-mudda'ina lil-iman wa hum munafiquna bisifat. Maka Allah ta'ala mensifati mereka yang mengaku bahwasanya mereka beriman, padahal mereka munafik, ada orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan beberapa sifat. Al-ula, sifat yang pertama, annahum yuriduna an yakuna tahakum ila tawhid. Maksudnya mereka itu, yang tersifat mereka, ingin untuk berhukum kepada tawhid. Wa huwa kullu ma qalafa hukm Allah ta'ala wa rasulihi. Yaitu yang dimaksud dengan tawhid di sini adalah setiap orang yang kemudian menyelisihi hukum Allah taala dan juga hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ma khalafa hukm Allah wa rasulih fa huwa tughyan wa i'tida'un ala hukm man lahu al-hukm wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu wa huwa Allah. Karena segala sesuatu yang menyelisih hukum Allah dan hukum Rasulnya, maka itu termasuk sebagai perbuatan tughyan, melampaui batas. Wa'tida', hampir sama, melampaui batas, atau kemudian aniaya, perbuatan kezaliman. Melampaui batas atas apa? Ala hukmi man lahul hukum, atas hukum zat yang memiliki hukum. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan kepadanya dikembalikan seluruh al-amr, seluruh perintah. Wa huwa Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa kok dikatakan tawhid? Ini maksudnya kenapa kok kemudian orang-orang yang atau segala sesuatu yang menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan tawhid? Ya. Menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dikatakan tawhid. Karena seperti kita tahu, tawhid dari kata tughyan, melampaui batas. Ini melampaui batasnya dari siapa? Dia melampaui batas karena seharusnya hukum itu diberikan hanya kepada Allah, atau hukum itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sedangkan dia melampaui batas, ya, menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia berhenti dan kemudian berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak melampaui batasan tersebut. Sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya dia berhukum dengan hukum Allah. Apabila berhukum dengan selain hukum Allah, maka dengan selain hukum Allah berarti dia melampaui batas. Tidak boleh dia menetapkan suatu hukum ya, yang kemudian menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah bahwasanya hanya hak Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi Allah al-khalqu, penciptaan, wal amru dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Maka al-khalqu, penciptaan yang berkaitan dengan alam semesta ini, wal amru dan juga perintah yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan hukum, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini murni hak Allah. Siapa yang kemudian mengambil hak ini, kemudian menetapkan dengan selain hukum Allah, berarti telah menyelisihi hak Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batasan yang seharusnya dia, yaitu berhenti padanya. Dia melampaui batas yang seharusnya dia tidak lampaui, tidak dia langgar. Ini surat Al-A'raf ayat ke-25. Ini sifat yang pertama, mereka kaum munafikin ingin berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ingin berhukum dengan tauhid. Itu sifat mereka. Selalu enggan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Qala Al-'Allamah Al-Utsaimin ats-tsaniyah, sifat yang kedua dari kaum munafikin yang ada dalam ayat-ayat surat Al-Isra tersebut. Annahum idza du'u ila ma anzalallah wa ila ar-rasul saddu wa a'radu. Maksudnya mereka apabila diajak kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kepada Rasul, apabila diajak untuk ayo berhukum dengan hukum Allah, ayo kita lihat hukumnya di kitab Kitabullah dalam Al-Qur'an, atau langsung diajak menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk berhukum kepada beliau ketika beliau masih hidup, atau ketika setelah sepeninggal beliau, yaitu kepada sunnahnya. Ayo kita lihat apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah, apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa memutuskan di antara kita mana yang benar, mana yang salah. Maka apa sikap mereka, orang-orang munafikin? Saddu. Mereka itu menghalang-halangi. Sudah, tidak usah. Tidak perlu kemudian kembali kepada Allah. Tidak perlu kembali kepada Rasulnya. Tidak perlu melihat kepada Al-Quran. Tidak perlu melihat kepada Sunnah Rasulullah. Tidak perlu melihat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita putuskan sendiri. Atau kita putuskan kepada fulan. Yang kemudian fulan ini apa? Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'rabu, dan juga mereka berpaling, menghalang-halangi yang lainnya, dan untuk perkara mereka sendiri pun mereka pun berpaling, tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama, mereka dari asalnya memang ingin berhukum dengan selain hukum Allah. Sifat yang kedua, apabila diajak berhukum dengan hukum Allah, mereka akan berpaling. Dan juga kalau mengetahui orang lain diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, mereka menghalang-halangi orang tersebut jangan sampai berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah as-salisah, itu sifat yang ketiga. Qala annahum idza usibu bimusibatin bima qaddamat aydihim. Artinya mereka apabila ditimpa suatu musibah karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Ditimpa musibah karena kemaksiatan mereka. Wa minha an ya'thura 'ala sani'ihim. Dan diantara apa yang diperbuat oleh tangan mereka itu apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan, yaitu yang mereka lakukan ini dari berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ini kemaksiatan yang besar. maka bisa jadi mereka ditimpa musibah dikarenakan apa yang mereka lakukan dari berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan ketika mereka tertimpa musibah dengan sebab kemaksiatan mereka, ja'u yahlifuna. Maka mereka akan datang yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka bersumpah bahwasanya annahum ma aradu illa al-ihsana wat tawfiq. Bahwasanya mereka itu tidaklah menginginkan kecuali perbuatan baik dan juga kecuali untuk mempertemukan pendapat, menyatukan pendapat di antara orang-orang yang berselisih. Mereka mengutarakan kepada Rasulullah bahwasanya tujuan kami baik supaya mereka damai, supaya mereka tidak berselisih lagi. Kalau berhukum dengan hukummu atau berhukum dengan hukum engkau ya Rasulullah, mereka tidak akan terima. Mereka tetap akan berselisih. Maka supaya mereka tidak berselisih, kami ya, bahwa mereka ajak mereka kepada orang lain untuk menghukumi mereka dengan hukum yang cocok untuk mereka, cocok dengan hawa nafsu mereka. Ya. Itu mereka datang mengutarakan alasan kepada Rasulullah bahwa tujuan kami baik. Maka ini yang kemudian membantah kaidah bahwasanya tujuan menghalalkan segala cara. Tidak bisa. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Ya. Apabila tujuannya baik, caranya juga harus benar. Ya. Tidak boleh kemudian tujuannya baik tapi caranya haram. Itu adalah sesuatu yang kemudian menyelisihi syariat. Ketahuilah bahwasanya tujuan menghalalkan secara cara adalah prinsipnya seorang Yahudi itu siapa? Machiavelli. Machiavelli Yahudi Itali. Yahudi Italia. Ini adalah kaidah yang dicetuskan oleh seorang Yahudi Italia. Itu apa? Al-ghayah tubarrirul maqasid. Maksud tujuan itu kemudian menghalalkan cara-cara yang kemudian menyampaikan kepada tujuan tersebut. Mau cara yang halal bisa, yang haram juga tidak apa-apa, yang penting tujuannya benar. Ya. Ini adalah prinsipnya Yahudi yang kemudian berusaha oleh orang-orang kafir untuk dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Di antaranya dengan yaitu demokrasi. Ya. Untuk mencapai kepada kekuasaan, kekuasaan itu penting bagi kaum muslimin. Dan tidak bisa dicapai kecuali dengan demokrasi, maka seharusnya kaum muslimin terjun kepada demokrasi. Nah, kemudian ini apa? Ya tadi mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, demokrasi hukum pada tangan rakyat. Hukum pada tangan rakyat. Qala ka hali man yarfudul yauma ahkam al-Islam. Ini sebagaimana keadaannya orang-orang yang pada hari ini menolak hukum Islam. Hukum-hukum Islam ditolak. Ini Syekh Al-Utsaimin sedang menyebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang ada pada zaman sekarang ada sifat kaum munafikin padanya. Itu apa? Mereka berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian menyatakan bahwa tujuan kami baik. Tujuan kami baik. Maka ini seperti keadaannya orang pada zaman sekarang, pada hari-hari ini yang kemudian menolak hukum Islam. Wa yahkumu bil qawanin al mukhalifa laha. Dan mereka berhukum dengan undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Za'man minhu anna dhalika huwa al ihsan al muwafiq li ahwalil 'asr. Karena mereka menyangka bahwasanya hal itulah yang kemudian merupakan ihsan, perbuatan baik, merupakan kebaikan yang cocok dengan keadaan-keadaan zaman sekarang, cocok dengan kondisi kontemporer. Kalau Islam berarti apa? Kuno menurut mereka. Islam kuno, tidak sesuai dengan zaman sekarang menurut mereka. Walayadubillah, padahal Islam itu berlaku pada setiap zaman, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, cocok. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jadikan rasul terakhir, tidak turun tidak diutus Rasul setelahnya, karena agamanya telah lengkap, tidak perlu untuk dirubah-rubah lagi sampai hari kiamat, maka tidak perlu diutus Rasul setelahnya. Maka ini yang mereka sangka-sangka, bahwasanya ya, perbuatan yang baik pada zaman sekarang itu menetapkan hukum yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Kalau Islam sudah tidak sesuai lagi menurut mereka. Baik. Itu yang mereka kemudian jadikan alasan, ya, ingin berbuat baik untuk menyocokkan dengan keadaan manusia zaman sekarang. Maka mereka berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia, berhukum dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Maka sampai pada keadaan bahwasanya salah seorang dari mereka mengucapkan bahwasanya Islam bukan solusi, syariat Islam bukan solusi atas permasalahan-permasalahan dan problema-problema yang ada pada zaman sekarang. Maka inilah perkataan yang sangat buruk. Perkataan yang sangat buruk sebetulnya. Qala thumma hadzara subhanahu haula'il mudda'in lil iman al muttasifin bi tilka sifat bi'annahu subhanahu ya'lamu ma fi qulubihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentahdir, memperingatkan mereka, orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, yang memiliki sifat-sifat tersebut, bahwasanya Allah subhanahu ya'lamu ma fi qulubihim, bahwasanya Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Wa ma yukinnunahu min umurin tuqalifu ma yaqulun, dan apa yang disembunyikan, apa yang mereka sembunyikan dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan. Tadi mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan kami ingin berbuat baik, kami ingin mencocokkan, mempertemukan, menyatukan pikiran antara orang-orang yang saling berselisih. Tapi dalam hati-hati mereka ada yaitu perkara-perkara yang lain. Jadi mereka memang membenci, tidak merasa cocok dengan syariat Allah, dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memilih untuk berhukum dengan hukum ta'ud. Qala wa amara nabiyahu an ya'ibahum wa yaqulu lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan mau'izah kepada mereka, petuah yang mendalam, dan juga mengatakan kepada mereka di hadapan mereka secara sembunyi-sembunyi perkataan yang mendalam, nasihat yang mendalam. Qala thumma bayyana anna al-hikmata min irsal ar-rasul an yakuna huwa al-muta' al-matbu'. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya hikmah dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya, atau diutusnya para rasul ya secara umum, wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun. Maka di sini yang dimaksudlah Allah ingin menjelaskan hikmah dari diutusnya rasul-rasul yang ada, seluruh rasul dari yang pertama sampai yang terakhir yaitu Muhammad, dari yang pertama yaitu Nuh alaihi salam yang sampai yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya dari diutusnya mereka adalah apa? Supaya dijadikan dia yang diikuti dan ditaati, la ghairahu, bukan yang selain beliau, minan nas, dari kalangan manusia. Mahma qawiyat afkaruhum, sekuat apapun pemikiran-pemikiran mereka, secerdas apapun dia yang kemudian bisa yaitu memiliki pemikiran-pemikiran yang mendalam, in seorang yang dikatakan ahli atau filosof ya, atau apa filosof ya, filosof atau ahli filsafat, pemikiran yang sangat mendalam, pemikiran yang sangat jitu, orang begitu kagum terhadap pemikiran-pemikiran mereka. sekuat apapun pemikiran mereka, selesai yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Wattasa'at madarikuhum, dan seluas apapun ilmu yang mereka miliki, sampai dikatakan mungkin menguasai sekian banyak bahasa, 8 bahasa, 9 bahasa, ya, menelaah kitab-kitab, ya, yang dikarang oleh para pemikir-pemikir dari pemikir-pemikir barat atau pemikir-pemikir timur. Sangat banyak buku yang telah dibaca, sangat luas pengetahuannya, sangat kuat pemikirannya. Maka yang harus diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang-orang yang seperti itu apabila mereka menyelisihi hukum Allah dan hukum Rasulnya. Qala thumma aqsama ta'ala bi rububiyyatihi li rasulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atas nama rububiyahnya atas Rasulnya, qala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu. Rabbnya siapa? Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbnya sang Rasul yang mulia. Allati hiya akhassu anwa'ir rububiyyah, yang ini adalah jenis rububiyah yang paling khusus. Rububiyah terhadap Rasul ini jenis yang paling khusus. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki rububiyah atas seluruh alam semesta. Adapun rububiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jenis rububiyah yang paling khusus. Wallati tatadamman al-isyarata ila sihhati risalatihi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian rububiyah tersebut mengandung isyarat atas kebenaran risalah yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqsama biha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dengan rububiyah terhadap Rasul tadi, qisman muakkada atau qasaman muakkada, dengan sumpah yang betul-betul ditekankan. Annahu la yashihhu al-iman illa bi thalathati umur, bahwa tidaklah sahih, tidaklah benar keimanan kecuali dengan tiga perkara. Dalam perkara berhukum dengan hukum Allah, tidaklah sahih, tidaklah kemudian benar iman kecuali dengan tiga perkara. Al-awwal an yakuna tahakum fi kulli niza'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama, bahwasanya menghukumi, yang berhak untuk menghukumi dalam setiap perselisihan, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, perkara yang pertama ini yaitu posisinya sebagaimana posisi Islam. Posisinya adalah sebagaimana posisi Islam itu sendiri, ya. Kalau sudah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia muslim. Kalau tidak, maka tidak. Nah, ini pada asalnya, ya, pada asalnya nanti kita lewati rinciannya. Ingat, kita masih akan melewati rinciannya pada pembahasan setelahnya, ya, maka jangan dipahami sepenggal-sepenggal. Tsani, perkara yang kedua, antan syariha sudur, antan syariha as-suduru lihukmihi. Maksudnya perkara yang kedua itu apa? Hati itu lapang, dada itu lapang dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di putusan hukum, tidak merasa sempit, merasa inilah yang adil, merasa inilah yang paling baik, ya. Tidak sempit dadanya, tidak kemudian jengkel, tidak kemudian kesal, tidak kemudian marah atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa la yakunu fi nufusi harajun radhiyun bihi, dan tidak ada pada jiwa-jiwa, yaitu orang-orang yang beriman tadi, haraj, ya, rasa berat, wadhiq, dan rasa sempit dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi perkara yang kedua ini disebut oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, ini seperti manzilahnya iman. Lebih tinggi lagi. Kalau yang perkara yang pertama itu adalah manzilahnya atau posisi Islam, berhukum dengan Allah, hukum Allah adalah muslim. Adapun yang selain hukum Allah, maka itulah suatu, yaitu kekufuran, ya. Ini secara global, belum ada rinciannya. Nah, adapun yang kedua, ketika dia memang sudah lapang dadanya menerima hukum Allah Subhanahu wa taala yang diutusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sama sekali dalam hatinya rasa kesal, ya, tidak ada kemudian pada jiwanya itu rasa sempit atas keputusan tersebut, maka dia mukmin. Berarti apa? Lebih tinggi posisinya daripada sekedar muslim. Adapun dia berhukum dengan hukum Allah, muslim sudah. Adapun kemudian dia ridha, menerima, ya, tidak ada rasa kesal, tidak berkeluh kesah, maka dia mukmin, lebih tinggi posisinya. Qala rahimahullah ats-tsalits, perkara yang ketiga, an yahsul at-taslim bi qabuli ma hukmi ma hakama bihi. Bahwasanya ada pada dirinya at-taslim, yaitu berserah diri dengan hukum tadi, bi qabul, dengan menerima apa yang kemudian diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tanfirihi, dan melaksanakannya, biduni tawanin aw inhirabin, tanpa ada kemudian sikap menunda-nunda. Sudah diputuskan, pelong dadanya, tidak kemudian sempit dadanya, kemudian langsung berserah diri kepada hukum tersebut, langsung dikerjakan. Biduni tawanin, tidak kemudian menunda-nunda, nanti sajalah, ya. Atau kemudian aw inhirab, atau kemudian berpaling, ya, berpaling tidak mengerjakan hukum tersebut, ya. Setelah lapang dada dari hukum tersebut, langsung dikerjakan. Maka ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi, perkara yang ketiga ini seperti posisinya ihsan, seperti posisinya ihsan, itu tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam dan iman. Baik. Ini tiga perkara yang seharusnya disempurnakan oleh seorang mukmin mengenai hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasul-Nya, yaitu dia berhukum dengan hukum Rasul-Nya, kemudian yang kedua yaitu dia berlapang dada dengan hukum tersebut, dan kemudian langsung melakukannya, berserah diri kepada hukum tersebut, menerapkan hukum tersebut. Allah a'lam bishawab. Kalau akan kita lanjutkan masih mengenai pembahasan yaitu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang akan datang, bismillah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.